bagaimana caranya menghilangkan rasa ragu? Sederhana ya, oke. Bagaimana caranya supaya tidak ragu? Jangan ragu, gitu kan? Kalau masih ragu bagaimana? Jangan ragu. Sampai kapan? Diupayakan, terus. Dan apakah ragu bisa dimatikan? Jangan. Rasa ragu jangan dimatikan, rasa ragu itu baik, itu membuat kita hati-hati. Dan apakah waktu kita dinasihatkan jangan ragu, itu tidak ragu-ragu? Tidak, tetap ada keraguan. Tetapi dihitung dengan lebih baik sehingga kita laksanakan. Kenapa? Kalau saya nuruti keraguan, lebih banyak dalam kehidupan ini yang meragukan daripada meyakinkan. Sehingga orang yang bilang, saya tidak akan bertindak kalau ragu, nggak akan pernah bertindak. Karena seyakin-yakinnya orang nih, kalau bilang gini, benar, yakin, aku yakin, gitu. Pasti dia ragu-ragu lama-lama. Oke, jadi, kalau yang ragu orang lain, mudah. Karena kita hanya bisa bilang, saya tidak harus membuktikan bahwa saya benar. Gitu. Saya membuktikan kalian salah kepada diri saya sendiri. Nih, saya buktikan ya, saya kerja, saya baik, nih benar kan, kalian salah, aku benar. Tapi kalau kita bilang, kalian salah, langsung mereka membantah. Mereka bilang, enggak, dengan cara yang sudah lama digunakan oleh para pembenci, para penghasut, para penanam rasa was-was. Mereka ahli sekali untuk membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Nah, kalau ragu kita sikapi sebagai rahmat, ya, kalau ragu kita sikapi sebagai rahmat, nanti timbul reaksi yang lebih baik, yaitu bersiap-siap. Bersiap-siap. Menghindari pergaulan dengan orang-orang pesimis. Memang ada. Setiap kata yang dikatakan, bahkan di firman Tuhan, dia bilang apa? Belum tentu. Bahkan ada orang yang sangat berserah kepada Tuhan pun negatif. Yaitu gini, saya sudah bekerja mati-matian, merencanakan sebaik-baiknya, tapi kalau Tuhan gak merestui, saya juga akan gagal. Itu untuk apa? Berkata begitu. Sepertinya yakin ya? Enggak, tapi ini orang peragu. Nah, kalau kita mau bicara ragu, tetapi ragunya orang gagah itu begini. Saya tidak tahu apakah saya akan sukses. Ragu gak ini? Kelihatannya. Okay? Saya tidak tahu apakah saya akan sukses. Saya tidak tahu pasti apakah yang saya kerjakan akan menghasilkan kebaikan. Berhasil. Saya tidak tahu. Masih kelihatan seperti ragu ya. Ini. Tetapi apapun yang saya rasakan, tidak penting karena hasilnya ini, kalau saya berhasil, penting bagi banyak orang. Masih kelihatan ragu gak? Tidak. Jadi gak apa-apa ragu. Yang tidak boleh itu ragu-ragu yang setelah terbukti sebagai tanda. Jadi ada ragu-ragu. Jadi contohnya gini. Dulu pernah kita mau mempercayai seseorang, ada perasaan ragu, ternyata tertipu. Gitu? Mau membeli sesuatu, ada perasaan ragu-ragu, kita beli, kejeblos. Ketipu, barang jelek, harga terlalu mahal. Nih, ada perasaan ragu yang sebetulnya adalah statistik dalam diri, dalam ingatan kita bahwa first feeling, rasa pertama telah kita langgar. Di dalam setiap orang ada rasa pertama. Ada itu. Kalau ketemu orang, rasa pertamanya apa? Kayaknya nggak bisa dekat saya. Itu bukan suudon. Rasa pertama. Gitu. Padahal kita ramah, kita positif. Aduh, ini kelihatannya nggak akan baik. Ada rasa pertama. Nah, rasa pertama yang kita langgar dan kemudian terbukti merugikan kita, itu menjadi keraguan. Dan keraguan yang seperti itu harus dihormati. Yang orang sebut insting. Nah, kalau keraguannya itu karena kita tidak siap, kita bergaul dengan para pesimis, oke? Berita yang kita dengar hanya berita kerugian. Itu. Sebelum memulai sesuatu kita membayangkan. Misalnya saja ini, mau mencoba sikap tegas. Mau mencoba sikap tegas. Yang dibayangkan apa? Penolakan, penyiksaan. Ini pantas kalau ragu. Itu. Tapi kalau kita berharapan baik, mau memulai bersikap tegas, kita bayangkan orang menerima, menghormati. Saya sulit bayangkan bahwa kita masih ragu. Kesimpulannya, apapun perasaan kita tentang keraguan, yang lebih penting adalah kualitas dari yang kita lakukan. Mau ragu, mau berbahasa ragu, tetapi kalau tindakannya tegas, kalau salah pun cepat tahu apa salahnya. Nasihat sederhana mengenai kesalahan dalam keraguan, kalau Anda masuk ke dalam satu kesalahan dan tahu kenapa Anda masuk, itu bukan keraguan. Melakukan sesuatu salah, tapi tahu apa yang membuat kita salah, bukan keraguan. Bisa diperbaiki pada upaya berikutnya. Itu.